gembira. Lebaran mulia menjelma lagi. Kali ini sana dalam senyuman seluruh alam turut meraihkan, mengucapkan syukur pada Tuhan atas nikmat yang datang limpahannya. Suasana dalam senyuman seluruh alam turut raikan, mengucapkan syukur pada Tuhan atas nikmat yang datang limpahannya.